Saya tamatnya saya bersyukur Allah SWT. Ini kena edit dulu sebelum nak, kalau nak upload kena beritahu. Syukur Allah kerana dapat temu dengan saudari. Saya secara peribadinya amat suka program di universiti, sebabkan golongan siswa dan siswi ini bakal masuk dalam masyarakat untuk tugas dan memberikan sumbangan. Jadi peranan siswa dan siswi ini kalau tak diperkuatkan dengan ilmu, kemahiran dan sebagainya, maka mungkin dia menghadapi kesukaran bila keluar dalam alam sebenar. Dan alhamdulillah, selepas saya grad daripada Jordan, saya berpeluang beberapa kali pergi ke beberapa universiti. Dan kali pertama saya sampai di sini, dan saya syukur sebelum ini kita pernah pergi ke UIABJ, UIA di Pahang, alhamdulillah saya pergi UM, UITM pun pernah. So UKM KL ni first time, dan inilah kali pertama saya tahu ada UKM dekat KL. Sebab saya ingat ada kat Bangi je. Dan saya selalu datang Tasik ni, tapi saya tak pernah puasa ada universiti. So alhamdulillah ini perkenalan, ya. Dan saya pasti hampir semua tak kenal saya. Jadi polisi pun dia perkenalkan saya seolah-olah saya ni dikenali. Jadi orang tak kenal pun, ya. Tapi mungkin ada seorang pun yang kenal. Saya teka je, kukuk ada seorang di kalangan amal-amal yang kenal. Mungkin yang panggil saya tu lah, sebab saya panggil, ya. Jadi perlu juga nanti orang tak kenal siapa orang amal datang, ya. So alhamdulillah saya belajar di Jordan dan Universiti Ahli Bait dalam bidang bahasa Arab dan juga ilmu Islam. Saya nak beritahu senior-senior saya yang satu universiti dengan saya, antaranya Ustaz Farid Ravi. Kenal Ustaz Farid Ravi? Yang dalam TV tu, Ustaz Farid Ravi tu senior. Senior saya juga ada Ustaz Mazli Malik, kalau siapa kenal lah Ustaz Mazli Malik. Dia juga sekarang pensyarah UIA sekarang kat England buat PhD. Dan super senior saya pun banyak agak lah, ya. Ustaz Zahazan tu super lah, super senior. Ustaz Lukas Mufti Polih, Dr. Asri, super senior lah, saya tak sempat jumpa. Junior saya, dia semua orang terkenal lah, junior dan senior saya. Saya orang tak kenal. Junior saya antara lain Ustaz Zamri, mari mengaji tu. Ya, mari mengaji. Ustaz buat lawak cerita dalam TV tu, ya, mengajar untuk buka solat tu. Tu orang punya apa, junior saya. Dan lepas balik berada Jordan, kita mesti masuk ke alam perguruan. Dan adalah buat buku sikit, tulis dalam majalah sikit, kadang-kadang masuk radio, kadang-kadang masuk TV. Tapi sebab waktu tu mungkin orang tengah tidur, dia orang tak pernah nampak lah. Dia tak prime time. Prime time dia Indiana Jones. Tapi kalau ustaz-ustaz sama, dia buat tengah malam, tengah pagi buta rumah. Ustaz-ustaz mengantuk pada TV tu, ya, sebab waktu tak kenal. Mungkin kalau siapa nak yang pernah dengar, saya ada program tetap dalam radio IKIM. Ustaz pun tak dengar radio IKIM, nak dengar radio Era, Sinar, Red FM semua, kan. So kalau siapa dengar radio IKIM, setiap Isnin 1:30 hari ada huraian buku La Tahzan Jangan Bersedih, itu buku saya lah tu. Seorang mungkin belai sikit, so cakap dalam studio dalam orang seorang lebih pening sikit, so seorang lebih lain. Dan insyaAllah nanti mungkin dia kesiarkan lah dalam masa yang tak ada ustaz pun ada sehidu orang masuk. Dia orang tak kenal, sebab dalam tu pakai songkok. Dia orang tak kenal, pakai songkok, kontrol, ya. Cakap dengan slow, ya. Mengantuk. Jadi malam ni saya diminta oleh solusi untuk ataupun saudara yang mengandung ni untuk cakap tentang surah Yusuf. Cuma saya nak highlightkan lagi kepentingan siswa siswi bila kita lengkapkan diri kita dengan ilmu agama ni, bukan yang apa sangat, cuma kerana kebiasaannya umur beginilah dia ada semangat. Jadi agama ni kalau kita lihat Al-Quran dan Hadis, didukung oleh mereka yang bersemangat. Tak kira lah muda atau tua. Kadang-kadang yang tua lebih bersemangat daripada yang muda. Kadang-kadang yang muda pun dia tak ada semangat. Tapi kebiasaannya, pakar-pakar psikologi kata, remaja ni lah keadaan membara semangatnya. Tak kira lah ke arah kebaikan atau keburukan. Dan semangat ini kalau tak dipandu oleh ilmu, dan ilmu itu luas, termasuk ilmu agama, dan ilmu agama juga luas mengikut keutamaan. Kalau tak dipandu dengan ilmu semangat ni, dia akan sama ada terhalang, terhala ke arah yang tak betul, atau dia akan padam. Dia akan padam. Sebagai contoh, semangat untuk berdakwah. Okey, dakwah kena ada semangat. Sebab dakwah ni seperti mana pesan Luqman dalam Al-Quran kepada anak dia. Okey, Luqman pesan yang ada kaitan atau sama lain dalam surah Luqman, kita baca selalu. Dan sebab satu ayat ni ialah Luqman pesan kepada anak dia, ya bunayya, wahai anakku yang dikasihi, aqimish shalah. Satu. Wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Dua. Wasbir 'ala ma asabak. Tiga. Bacaan tiga ini adalah sinonim dalam hidup pendakwah. Pertama, dirikanlah solat, nak melambangkan kekuatan dia dengan Tuhan, hubungan dia dengan Tuhan, hati dia. Yang kedua, dia mesti keluar dalam masyarakat untuk berdakwah. Wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Okay, dia kena keluar dalam masyarakat. Dia kena voice out, orang kata. Yang ketiga, dia akan dapat feedback. Okay, wasbir, kata Luqman, anak dia sabar. Kesabaran kena ada. Sebab feedback yang kita akan terima lepas kita voice out tadi, kebiasaan yang positif dan kadang-kadang negatif. Jadi bila positif kita suka, kita dakwah orang terima, kita ajak orang ikut, kita seru orang sambut. Ini mungkin biasa berlaku dalam satu peringkat hidup. Tapi peringkat sepuluhnya, Luqman pesan wasbir alama asabak. Orang anakku sabarlah di atas apa yang menimpa kamu. Luqman beri hint ke anak dia. Kalau kau nak jadi pendakwah, kau kena prepare. Orang panggil apa? Expect the unexpected. Fail. Saya kan pandai kan? Kau buat pandai kan? Kita jangkakan pelbagai reaksi. Itu mana kata yang kita sebutkan dalam buku dakwah ni, dia bukan sentiasa dapat karpet merah. Red carpet. Dakwah bukan kebiasaan yang mudah, semudah kita pergi kuliah pada malam ni. Dia terlepas salah satu daripada cabang dakwah. Tapi dakwah yang sebenar kadang-kadang diuji. Dan ujian tu ialah respon yang tidak suka kita dengar. Saya malam ni, saya seronok. Ramai yang datang. Tak kira lah terpaksa ke rela hati ke. Isi masa ke, buang masa ke. Nak ke tak nak ke. Tapi bila saya fikirkan balik, dengan orang kata, ustaz, tanda dakwah kita diterima ialah ramai orang datang. Saya kata mungkin, mungkin. Tapi bila kita lihat, ataupun orang kata dakwah kita berjaya ialah ramai orang ikut, satu-satu ukuran. Tapi dalam hadis kita dapati Nabi pernah cerita bahawa di akhirat ada Nabi yang hanya ada seorang pengikut, dan ada Nabi yang langsung tak ada pengikut. Nabi Musa ramai, dan Nabi Muhammad lebih ramai. Tapi ada Nabi yang seorang pun tak ikut dia, ada Nabi yang seorang ikut dia. Ini sebenarnya kita, kita mesti seronok kalau orang ramai ikut apa yang kita seru. Tapi kalau tak ada orang ikut, bayangkan kesabaran yang kita perlukan pada masa itu. Seterusnya Yusuf, yang kita nak cerita sikit pada malam ini, masa yang ada, amat sesuai untuk kita jadikan pengajaran. Dan di hujung surah Yusuf kalau kita baca, ada ayat yang menceritakan bagaimana kisah-kisah ini, seperti surah Yusuf dan surah-surah yang lain, seperti Nabi-Nabi yang lain, Allah sebutkan dengan jelas, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ. Dalam kisah mereka ini ada ibrah. Ibrah ni pengajaran. Pengajaran ni ialah apa yang kita nak apply dalam hidup. Sebab tu bila Allah turunkan kisah-kisah ni, sebab tu saudari kalau ada masa, kena cari banyak maklumat tentang kisah-kisah Al-Quran. Sebab kebanyakan ayat Al-Quran tentang kisah, tentang cerita yang benar, yang berlaku. Dan kisah ini Allah pilih Sebab kalau kita fikirkan secara logik, kalau semua kisah para semua nabi akan diceritakan, Quran itu bukan besar dua. Okey. Sebab tu Allah sebutkan Quran, ada nabi lam naqsusum alaik, kami tak cerita kepada kamu wahai Muhammad. Ada nabi yang kami tak ceritakan kepada kamu wahai Muhammad. Bermakna ada lagi nabi yang lain, tetapi cukuplah Allah cerita dalam Quran itu cukup untuk kita fahami kisah nabi yang lain. So dalam Quran banyak kisah. Dan kisah ni turun ataupun dipilih oleh Allah. Dan kadang-kadang saya cerita kepada orang, Allah pilih kisah tu pun, Allah pilih dialog tertentu saja daripada kisah. Kalau kita kata dialog antara Musa dengan Fir'aun, hello, hello, itu kadang-kadang gangguan tu. Ada. Dia kadang-kadang mengganggu kita, konsentrasi. Kalau boleh slow sikit. Bila Musa berdialog dengan Fir'aun, okay, kita jangan bayangkan, oh ustaz cerita Nabi Musa, Nabi Musa tak apa, power dia Nabi dia. Nabi Musa cerita dalam Quran, dia takut. Dia takut, gemetar nak jumpa Fir'aun. So ini adalah di antara cabaran dakwah, dia akan ada ketakutan. Bukan sahaja cabaran dakwah, cabaran hidup. Allah kata dalam Quran, ayat lain, وَلَنَا بُلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Allah pasti akan uji kamu wahai manusia dengan sedikit ketakutan. Di antara perkara yang paling mengancam kita ialah kita ditimpa rasa takut. Takut. Nabi Musa takut. Jangan anggap nabi-nabi ni level dia sama. Sebenarnya dia juga manusia. Semua Allah pilih dan Allah berikan kekuatan dan dia takut. Dalam Quran dia takut. Dia sebut dalam Quran jelas. Ini akhafu an yukadzibun. Aku takut, aku risau mereka tak akan terima aku. Wahai Allah, ya Allah. Dia mengadu kepada Allah minta bantuan Harun, Nabi Harun. Tapi dialog dia, dia nak beritahu, dialog Musa dengan Fir'aun, Allah pilih beberapa dialog saja untuk Allah cerita dalam Al-Quran. So dialog yang terpilih ni, sebab Al-Quran ni kalau ini kita kata ialah petunjuk Allah yang Allah pilih. Okay. Kisah-kisah itu adalah kisah yang terpilih, yang terbaik disajikan untuk kita. Seperti Tuhan sebut dalam pembukaan surah Yusuf, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima ahayna ilayka hadzal Qur'an. Kami pilih wahai Muhammad, ceritakan kepada kamu wahai Muhammad ahsanal qasas, kisah-kisah yang terbaik. Bima ahayna ilayka hadzal Qur'an, dengan sebab itulah, dengan apa yang kami wahyukan ini, kisah kamu dalam itu dengan wahyu ini. Wa in kuntum qabli lam al-wahy, walakum kamu tak tahu kisah ini sebelum ini. Mana Rasulullah sendiri mendapat, orang pertama yang dapat faedah kisah-kisah Quran adalah Nabi itu. Yang kedua baru umat dia, termasuklah kita sampai kiamat. So kalau kita abaikan pengajaran daripada kisah Al-Quran, kita telah abaikan terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan kita yakin, kita sebut Al-Quran dan sebut dalam hidup kita, kita berpegang kepada, percaya, beriman kepada Al-Quran. Beriman berkata kita Allah. So bagaimana kita tak ambil pengajaran daripada apa yang ada diulang berkali-kali dalam dalam Al-Quran. So kisah Yusuf adalah satu. Berarti kata cerita kita boleh ambil dalam surah Yusuf ini, okay, ialah bagaimana cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Yusuf. Yang kedua, kita akan ambil sifat-sifat yang ada dalam diri dia untuk menghadapi cabaran tersebut. Dua poin besar yang Allah ajar kita daripada surah Yusuf. Dan ini ada di antara yang dihuraikan oleh sebahagian ulama. Ada ulama lain yang huraikan lagi dan akan ada ulama yang huraikan lagi. Tak habis. Tapi kita boleh bayangkan dua poin yang paling penting, dua tonggak yang paling utama dalam hidup, iaitu kita akan ditimpa cabaran, ujian, dugaan, kesusahan, kepayahan, halangan daripada pelbagai aspek, pelbagai pihak, pelbagai jenis. Dan tahun kita ini ada yang dia menghadapi masalah-masalah tertentu. Ada orang yang duit dia cukup, ada orang duit tak cukup. Bagi yang cukup tu dia tak ada masalah lebat kewangan. Ha? Dia beli-beli BlackBerry. Tapi ada orang dia boleh beli blueberry. Dan ada orang dia tak boleh beli, dia ikat dengan getah dia. Sebab dah teruk sangat. Okay. Jadi masalah ni berbeza. Ada yang keluarga dia cantik, keluarga yang rumahku syurga tu. Baliknya selamat pulang wahai anakku, ya. Berpimpinan tangan masuk ke rumah, terlalu ideal macam dalam cerita tadi. Ada orang keluarga dia nonggau, ya. Berperang dunia ketiga, kita hadapi masalah. Di sini ada yang tertekan disebabkan dia tak dapat study dengan baik, gangguan menekan dia. Ada orang yang okey. Ini baru dalam proses pembelajaran, belum masuk dunia besar. Kalau saya datangnya masalah saya, saya tak tahu nak senarai mana dulu. Soal kewangan, paham-paham tu je, kan? Dengan anak, isteri, dengan kereta, dengan rumah, dengan ni, leput bil, pipe pecah, pipe pecah bil naik melambung air. Siapa nak tanggung? Saya seorang lah. Okay. Yeah. Apa ni? Kereta, macam jenis dia minta. Dia nak minyak kereta. Cukup air bulan dia nak tayar. Nak bagi tayar. Ada masa dia nak minyak hitam lah. Servis. Ada masa nak tukar timing bag lah, pekerja dah semua. Duit. Masalah kewangan ni menghimpit semua orang yang bekerja. Yang belajar pun sama, tapi yang bekerja lebih teruk. Terutama kalau ada yang nafsu dia besar, dia nak beli itu, beli. Dia tak boleh tengok orang pakai kereta besar, dia nak beli juga. Dia tak boleh tengok orang pakai handphone canggih, ya. Yeah. Dia tengok ada Ustaz Adam pakai E71. Dia kata, dia Ustaz, Ustaz bodoh orang pakai E71. Takkan aku tak boleh pakai yang Blackberry ya? Aku businessman, Ustaz mengajar sekolah biasa. Kereta, rumah, semua. Itu kewangan. Masalah keluarga, ha, anak, berapa orang anak nak jaga? Fikir. Setiap anak ada keperluan dia, ada masalah dia. Kita tengah tension balik rumah, dia nak panggil, nak tunjuk dia color semua, ha, takkan tension. Saya nak rehat, saya panggil Abi tengok ni, ha, pandai, cantik, pandai. Lepas tu dia tunjuk lagi, lepas tu ni tengok ni je, pandai. Isteri saya dah gelak lah, pandai. Saya gitu panggil dia, ya bagus, cantik. Lah hati saya, pula dia, kan? Tapi nampak macam mana dia 4 tahun, dia kata tahu apa-apa. Kalau yang kita tak tahan dengan ujian, pang lebih biji. Ataupun pergi ke Umi, sekejap lagi, lambung sekejap lagi, kan? Terbang tak besar-besar, kan? So tak boleh. Tapi ada hari je lah, tension. Remote test tu pecah apa kali, ha. Siapa punya kerja, kan? Jadi macam-macam cerita. Lepas tu dengan mak ayah lagi ada tanggungjawab. Okay. Dengan kerja lagi, ha, rakan sekerja yang dia buat lawak bodoh tak pasal-pasal. Orang baru sampai dia buat lawak bodoh, kan? Dengan dengan orang mesej lagi, telefon mesej semua, dengan Facebook lagi nak fikir. Ada yang komplain kenapa ustaz tak terima saya, saya request lama dah ni. Adakah sebab saya ni apa, ni apa benda pula ni, saya kata over pula kan, saya terlupa dulu, ha, saya jenis saya, saya jenis app saya fikir balik siapa saya app ni, kan. Lepas saya tengok kalau dia ada banyak kawan yang mutual friend banyak, apa saya app, kan. Lepas tu nak tulis sana tulis ni lagi, orang minta tulis-tulis tu, tiba-tiba orang call pula ustaz, bila nak datang rakam dekat radio. Rakam datang, rakam cakap seorang-seorang berjenjang dalam studio. Dia tak tension ke dalam hidup, ya. Cabaran, sakit kepala, tak pasal-pasal. Kemudian ya, datang di kuliah, aku kena prepare lah, ya. Tadi saya prepare bila tadi lah, tadi ada meeting sikit, meeting kat sekolah. Saya prepare time tu, orang dah meeting kat depan, saya anggup, saya tulis, ya. Jadi kena pandai-pandai lah hidup. Maksudnya gitu lah cerita dia, ya. So Nabi Yusuf ni satu gambaran seorang manusia yang diuji oleh Allah dengan pelbagai ujian. Kalau nak dihitungkan, dan kemudian ujian tu dah banyak, kemudian level tahap beratnya ujian tu pun berbeza. Okey. Pertama dia diuji dengan hasad dan dengki daripada orang lain. Okey. Dia dengki sebab Nabi Yusuf lebih di nampak secara zahirnya lebih dikasihi oleh ayah berbanding anak-anak yang lain. Dan label dengki ni lebih berat lagi bila dia datang dalam keluarga sendiri. Abang-abang dia, abang-abang dia yang cakap, ha? Dia kata Yusuf ahabu ila abina minna. Ini ayat-ayat berasal yang saya kut. Yusuf ni ayah kita sayang lebih daripada kita. Wanahnu usbah, dan sedangkan kita ni hebat, kita ni kuat, kita ni abang. Kenapa dia sayang Yusuf? Ayah dia kata, ayah kita dah tak tur dia. Inna abang ala kibar al-mubin. Ayah kita ni dah sesat. Bukan sesat, tak bagi daya. Ayah kita tak dapat kenal siapa yang patut dikasihi ataupun tidak. So dengki ni bahaya. Sebab tu Allah ajar dalam Al-Quran, dalam surah apa? Al-Falaq. Wa min syarri hasidin idza hasad. Di antara yang Allah letakkan doa khusus untuk kita minta lindung dengan Allah daripada siapa? Hasid, orang yang dengki. Dengki ni rubah. Mungkin dari student tak pernah kena orang dengki, tak tahu lah pernah kena. Tapi dengki ni cukup berat. Saya dah pernah kena dalam hidup saya, ha? Orang dengki, orang fitnah, orang apa, Allahu Akbar. Kita tak sangka. Tapi itu ujian yang mematangkan kita. Tapi kena aware, sentiasa berhati-hati. Dalam hidup memang akan ada orang dengki, ha? Buatlah apa pun yang baik, ada orang dengki. Tak buat baik, susah juga. Kena buat baik, bila buat baik, ada orang susah. Buat jahat, susah. Buat baik, susah, ha? Ini hidup. Yusuf menghadapi masalah, abang dia yang bukan seorang tapi ramai dengki dekat dia. Dan bukan setakat dengki biasa, dengki nak hapuskan dia. Dengki sampai ke tahap tak mau tengok muka dia, nak jauhkan dia daripada ayah. Sampai dia berbincang, dan ini Allah cerita pada kita. Ini macam Wikileaks juga. Wikileaks atau Wikileaks, orang lagi sesip. Bagaimana pakatan perisikan abang-abang dia yang rahsia ni, nak bagi nama CIA ke apa tak tahulah, berbisik, berbincang. Tapi Allah ambil dialog perbincangan tu, letak dalam Quran, seluruh dunia, seluruh umat tahu. Ini hebat pada Wikileaks ni. Semua orang tahu, terdedah betapa jahatnya ataupun betapa hebatnya penyakit dengki boleh bawa manusia ke tahap tu. Adik dia sendiri dia nak buat. Apa sedangkan pertama dia? Uqtulu Yusuf. Bunuh Yusuf. Oh. Abang bunuh adik. Sampai ke tahap tu dengki membawa manusia ni tak boleh fikir mana baik mana buruk, yang kita panggil tak peduli. Istilah tak kisah, aku tak peduli. Yang penting aku dapat apa pun nak. Ini sama sekarang ramai orang tak peduli. Aku tak kisah, yang penting aku dapat ni. Ha? Dia nipuak bomoh pun tak apa, yang penting penyakit aku sembuh. Ada ke masuk akal nipuak bomoh buat operation? Buat operation guna bedak sejuk, gunting. Yang operate tu langsung patah, halal pun tak pernah belajar perubatan. Sebut haram lah ni, patah halal. Tak pernah dia belajar ilmu pembedahan, tiba-tiba dia declare dia boleh buat operation batin. Segala penyakit dah lama aku boleh, tapi kena tengok daripada jauh, jangan pergi dekat dia. So ini trick dia. Ini macam David Blaine, Siri Takayama sama ini. Sama macam Papa Phil zaman dulu, Blaine zaman sekarang. Hak baru Siril. Mama Siril. Siril. Kita tengok, percaya. Ini trick. Mana ada manusia boleh keluarkan duit pada tangan macam itu, eh? Tapi ramai orang percaya. Sampailah the mass magician datang, barulah dia dedahkan tipuan ni, kan? Tidak kita percaya bulat-bulat. Tapi manusia bila dia terdesak, desperate, desperado, dia akan buat apa saja, tak kira halal atau. Ini yang bahaya penyakit dengki ni. So dia kata apa? Uqtulu Yusuf, bunuh dia. Yang kedua, al-turahu wa arban yakhlu lakum wajhu abikum. Ataupun cadangan kedua, kita letak dia jauh sangat sampai ayah takkan jumpa. Jadi abang dia yang seorang kata, la tak tu, jangan bunuh dia, berat sangat. Kita ni jahat sangat ni, apa nak bunuh adik ni. Come on lah, teruk sangat lah kita ni. Dan dia tak sentuh baru, itu direkodkan masuk dalam Quran. lebih hebat daripada website ni kan, sebar seluruh dunia perbincangan rahsia dia tu kan. Itu kadang-kadang saya suka baca kisah Al-Quran, bukan nak tahu benda tu, betapa saya terfikir tu, ini pang gila berlaku, tak tahu zaman gila, pukul berapa, malam ke siang ke kat mana, tapi Allah tarik masuk pak semua orang. Itu power ni Quran, ambil dialog-dialog rahsia ya. Bisikkan hati pun dia buat keluar sebab Allah mengetahui. Jadi bincang-bincang tak payah, kita tak payah bunuh, kita campak dan pergi buta ya. Tapi macam mana nak bawa dia keluar? Fikirlah Yusuf ni sentiasa dijaga oleh ayah dia, so kena tipu lah. So ini masalah ya. Penyakit bohong, menipu boleh masuk kalau kita terdesak ya. Dia boleh tipu. Dia kata asil rumah anak wadan dia letak wailah, hantarlah, bawa, bagilah dia keluar dengan kami ayah. Kami nak pergi bermain, siap-siap bermain, kesian kat dia, masa dah lama dah serak dah rumah ni ya, boring. So tengok ni minggir, so bawa kita pergi rekreasi dia, pergi Gunung Muang ke, kita pergi Cameron Highland ke, tengok berjalan ada sini ke pokok teh ke apa. So Nabi, Nabi Yaakob risau ya, risau dia pujuk. Kami jaga orang lah, wa inna lahu lanasihun, kami benar-benar akan jaga orang yang bimbang. Kami siapa? Kami terror lah. Ini adik kita, ini abang-abang dia, kata dia harap itu. Dia pujuk, dia pujuk sampai dia dengan berat hati ayah dia benarkan dia, dia bawa. Bila bawa pun masa buat tetap alam pergi buta. Tapi masalah yang kedua timbul, balik cakap apa ke ayah? Akan cakap ayah kami dia sampak dan pergi buta, nampak sangat. So kena create satu cerita dia dibunuh, dimakan oleh serigala, balik bawa darah yang tipu, kemudian buat-buat menangis. Ini masalah kan? Menangis tak boleh, buat-buat menangis. Menangis kerana benda yang suci tak boleh, menangis kerana ada orang tersingkir daripada idola kecil. Ini apa harimau? Saya tengok kuasa final je. Sebab seorang sedap duduk ni berbuat sedih sebab berbuat sedih. Bukan dia, dia sedih apa, dia yang kejam dicampak adik dia dalam peri. Sedih-sedih apa? Bawa pula, kalau ayah tak percaya ni, wajahu ala qamisihi, maka bawa dengan pakaiannya, bidamin kadibin, dengan darah yang ditipu. Tapi itulah cerita bila orang terlalu dengki. Sebab kita kena hati-hati dengan dengki dengan manusia, kena sentiasa mohon kepada Allah dan sentiasa kena hati-hati dengan siapa kita kenal. Okey, Nabi Yusuf dianiaya oleh abang dia sendiri. Kemudian apa jadi? Kalau ikut cara mudahnya, Nabi Yusuf mungkin akan mati dalam tinggi tu, ataupun memang dia dah tak akan bertemu lagi. Dia ikut logik. Sebab apa? Sebab datanglah sebuah kereta mengambil dia. Saya cakap kereta tu ada pasal, sebab ada mesti ada pelajaran-pelajaran bahasa Arab kan. Sayarah lah sayarah. Ada bahasa Arab. Power ke ya, sayarah tu kereta. Dalam Quran ada sebut kereta. Dalam kisah Nabi Yusuf, waja'at sayyaratun. Sama Nabi Yusuf dah ada kereta rupanya. Kereta apa tak tahu lah, poti ke apa tak tahu. Jadi orang tanya saya, ustaz, ni dalam Tuhan sebut saya roh, kereta tak? Takkan sama Nabi Yusuf ada kereta tak? Kereta apa masalah kan kalau ada? Saja memang kereta tak ada nak balawak. Kereta saya roh ialah apa tu, dia kata kapilah yang mengembara tu. Jadi dipanggil saya roh. Jadi orang Arab zaman moden, dia tak ada perkataan nak guna untuk vehicle, untuk motorcar ni, dia guna sayarah. Okey, dia ambil lepas tu. So ada orang dia belajar dekat sekolah sayarah kereta. Baca tulis tu, wajah sayarah. Wajah sayarah tu. So ada kereta singgah ambil. Ya, itu bukan kereta. Dia ambil, dijual sebagai hamba dekat kereta ya. Dah lah sedih, terpisah dengan keluarga, ibu dan ayah, dianiaya oleh abang-abang. Bayangkan kecewanya hati seorang manusia kalau kena dia. Peter Frah, siapa? Saya putus cinta. Frah gila tu. Frah lagi Nabi Yusuf pula juga. Perah sangat-sangat lah tension tu. Ada pula abang aku campak dan pergi. Kan? Macam mana aku nak pergi rumah? Cik pergi. Ada GPS? Tak ada. Kan? Bukan GPS. GPS tu lain. Mungkin bas perah. GPS. Saya tak tahu GPS tu apa sahaja. Belakang aku GPS tu benda lah. Okay. Diambil dan mereka nak jual dia sebagai hamba. Oh, dia tak duduk dalam rumah. Dijual sebagai hamba. Ha, ini kes. Bukan penculikan nak cakap apa tau. Ya. Perdagangan manusia, jual manusia tu. So, jual hamba sebagai hamba. Dia bukan hamba. Dia orang manusia bebas. Manusia yang merdeka yang hidup dalam keluarga. Tapi, tension lah. Tension. Jauh dari keluarga. Hidup juga. Ini ada yang duduk jauh-jauh. Ke rumah itu. Tak tahu kan. Orang yang jauh dari keluarga, dia akan rasa tension juga. Mungkin saudari tak rasa, saya duduk jodoh naik motorbang 9 jam baru sampai. Bayangkan lepas SPM, saya tak pernah duduk asrama. Tapi lepas SPM, terus saya dapat pergi jodoh naik motorbang 9 jam duduk sana. Tak tahu nak buat apa. Tak pernah dididik untuk survive. Duduk jodoh sana, tapi ada semua lah sana kan. Tak matilah. Tapi tension orang fikir nak balik 9 jam nak cari duit mana. Duit ada boleh cari tapi takkan aku nak pergi balik. Pergi balik setiap minggu. Kan? Jauh gila tau. So macam tension tak kadang-kadang fikir. Kadang-kadang tu sosok aku fikir apa ingat kat adik. Saya duduk di rumah dengan tak duduk pun kat adik tapi jauh-jauh. Saya ingat kat adik kan. Saya ingat kat abang tu. Tension kan? Tension tu jauh-jauh ni. Tapi sekurang tension saya lah tiap-tiap hujung tahun saya balik. So setahun sekali saya mesti balik. Kan? Cukup duit saya untuk pergi dan balik tiap-tiap hujung tahun. Tapi Nabi Yusuf ni tak tahu kat mana dia pergi, tak tahu dia campak dekat mana, dia ambil oleh orang, dia jual, tak tahu nak pergi mana. So dia kemungkinan besar dia tak akan dapat jumpa selama-lamanya ibu dan ayah. So ini satu ujian yang berat untuk mendidik hati dia. Dan juga kita ambil pengajaran, kalau ujian seberat mana pun kita boleh hadapi, insyaAllah. Nak menangis sekejap. Jangan santuk pun dah terinding dah. Nak tension-tension sekejap boleh. Nak menjerit, pastikan di tempat yang orang lain tak dengar. Contoh di bawah bantal. Tension lah, tension. Kita kena lepas. Kita tak boleh, kita tertahan nak terberak kan lepas. So, kalau tension pun, kita maaf cakap dalam surau ni, tapi itu hak saya lalu cakap apa macam. Sebenarnya normal kan. Kita tension lah hati kita. Tak melepas. Nak sabar. Tak boleh. So cara lepas dia macam-macam lah. Ada yang menjerit, ada yang sukan, ada yang minggir, ha? Ada yang tengok cerita, kan? Download Torah dulu kejadah lah. Lepas tu ada yang Facebook presentation, kan? Kawan ada 3 orang tu belagak lagi. Kemudian ada yang tension menyanyi, pergi karaoke. Yang buat macam mana? Karaoke yang kanak-kanak tu, yang bayar token tu, yang mic rosak. Jadi apa, ada yang retention macam buku, ada. Ada yang retention jalan-jalan KL, sorang-sorang dia jalan. Tengok, tak beli barang bagus lah. Dan kaki tengok kan. So, kita kena bilis. Dan ada yang salah cerita kawan, cerita kawan. Sampai kawan dah tidur, cerita lagi. Orang dah boring, dengar je lah. Kita good listener. Kita kena jadi orang yang baik, boleh dengar. Dengar lah, dia cakap apa, dengar. Nak release, nak cerita lah kita. Lepas tu macam mana, release habis dah. Okey dah, aku tidur. Kau boleh. Jadi kena ada cara release. Tapi cara yang dalam Islam ni banyak lah. So Nabi Yusuf tension. Tapi akhirnya Allah muliakan dia sekejap. Maknanya daripada dalam perigi buta, Allah jadikan dia duduk dalam rumah seorang pembesar, pandai menteri, orang besar di Mesir. So sekejap dia berada dalam kemewahan. Alhamdulillah. So begitulah Allah selamatkan dia daripada nak jadi dibunuh ataupun dijauhkan. Allah muliakan dia balik. So hidup kita sebenarnya, pengajaran di sini yang kita boleh ambil sekurang-kurang ni, kita tak boleh jangka apa yang akan berlaku dalam hidup kita. Kadang-kadang Tuhan bagi rezeki yang kita tak jangka-jangka. Itu kita feedback pula, flashback balik. Nah, sekarang betul tak tahu salah malu korang. Cuma kita flashback balik, back to the future. Kita pergi ingat balik aku dulu. Bayangkan perubahan-perubahan hidup yang berlaku. Apa benda yang anugerah Tuhan bagi yang dulu kita tak ada? Ada. Senok hidup kita, ada kita bersedih tapi kita dah happy balik. Jadi kita cuba kenang balik. Bagaimana kadang-kadang kita tak pernah jangka kita akan ada di sini pada hari ini dalam keadaan yang macam ni, kan? So ini Tuhan punya kerja. Manusia boleh merancang. Apa Fir'aun nak buat? Balik pada kisah Fir'aun pula. Apa Fir'aun nak buat? Dia nak pastikan tidak ada orang yang akan menentang dia daripada kaum Bani Israel, lelaki. So dia keluarkan perintah. Idza yuqulu abna'uhu wa yastahilu nisa'uhu. Rasul Al-Quran. Mereka sembelih bunuh anak-anak lelaki Bani Israel dan biar hidup anak-anak perempuan. Dia buat macam-macam. Dia nak pastikan dia keluar arahan. Sebab dia Fir'aun. Dia rekod. Rekod mereka lah jahat ni. Dia keluar arahan kata. Saya ingat hang tepah Fir'aun. Maksud itu lah ayat dia. Allah kata kepada Fir'aun. Ya, hang tepah. Nak jadi Tuhan. Nak ancam. Nak hapuskan. No, tak boleh. Kehendak Tuhan lebih kuat daripada kehendak Fir'aun. Apa yang berlaku? Mak Nabi Musa dah gelabah lah. Apa nak buat? Orang nak sembelih anak lelaki. Aku bawa mana habis anak aku. Buat macam mana? Nak sembunyi dalam mari. Takut dia bising, nangis. Nak tutup mulut suruh dia tak faham. Nak sembunyi sini kat mana? Dia terpaksa fikir. Dapat idea yang pelik. Letak dalam kotak, hanyut dalam sungai. Lagi pening. Anak kecil letak dalam kotak, hanyut dalam sungai. Ha. Tapi itulah masalah. Tak ada cara lain lagi nak buat. Kena letak atas kuda, bahaya. Letak atas kuda, lepas dia. Susah lah. Tak langsung lah, harap ada orang siapa jumpa jaga aku dan tak ada buat apa lah. Gelabah bewak ni mak Nabi Musa. Sampai tahap tak dapat buat keputusan, melainkan itu saja. Seorang ibu, sayang ke anak. Orang dah keluar lah. Gerakan membunuh semua anak lelaki yang lahir. Dia nampak apa? Kehendak, nampaknya kehendak Fir'aun ni macam dah nak jadi realiti lah. Bukan dibunuh di mata pedang tapi mati lemah dalam sungai. Tapi tak jadi. Tapi yang tak jadi pun pelik. Allah seolah-olah mencabar Fir'aun. Allah hanyutkan Musa, dijumpai oleh Fir'aun. Ditemui oleh Fir'aun. Ini memang betul-betul daringnya. Ini habis cerita. Seolah Tuhan kata kepada Fir'aun, nak bunuh. Kalau kau boleh bunuh. Macam Conan kan, detektif Conan tu. Dia ada seorang mata yang kali seluruh tu. So dia kata, nak tembak. Perempuan dia kata, tembak, kena suami. Jadi dah order berapa besar, kasar. Jadi dia dapat yang tu. Bukan saya tengok, dia anak dia tengok, saya tengok dia lah. Sekarang ada movie banyak orang, boring tu dia lah. Saya tak boleh tengok cerita lain. Jadi sekarang ni Fir'aun nak buat apa lagi? Anytime dia tak kata orang dia kata main pedang ke tu nak pancung budak. Tapi tak jadi. Itu kadang-kadang kita jangan sampai cakap kata ini tak ada rapat. Jangan cakap dulu. Mungkin Allah jadikan perkara yang lain yang tak disangka dan tak disangka. Siapa yang halang Fir'aun daripada bunuh? Isteri dia. Orang yang paling lemah dalam istana tu. Bukan panglampang-panglama. Kalau pahlawan panglima mana datang, tidak orang kat ping dia. Tak, dia tak payah. Bila dia kata apa? Dalam Quran pun. Dia dah cerita buku kisah-kisah benar yang bohong. Dia cerita Quran. Macam dalam emas. Tak sebut penuh lah, dia orang taman. Macam ada dalam emas. Cerita benar yang bohong. Kita beli habis duit padam ke. Cerita bohong. Pak ada gambar orang tua, dia tunjuk situ. Di sinilah Pak Mat bertemu Toyol itu. Ambil gambar pagar. Di sinilah Muhammad bertemu perkenan itu yang sedang mengilai. Ambil gambar pagar. Kita percaya belak-belak. Come on, Ali. Belajar UKMKL kan itu. Baca buku tak apa-apa. Saya pun pelik lah. Bukan sini kot, balik. Saya mengharamkan buku tu dalam rumah saya. Saya nampak memang tampak dia keluar. Siapa tak boleh beli, tak boleh beli. Apa baca buku dia tu? Ya. Berbalik pula bisa tadi. Isteri dia kata, qurratu ainin li walak. Anak ni menunjukkan mata aku dan mata kau. Dia pujuk macam tu kan? Eh, comel lah budak ni. Comel lah? Eh? Itulah ayat dia. Tapi Quran sebut cara lain. Qurratu ainin li walak. Qurratu ainin adam qurratu'ain. Qurratu'ain ni, comel ya Allah Rabbi budak ni. Kan gambang kan? Kan ground? Kan mengkuk? Boleh mengkuk? Tentu tak? Jadi, Quran berkata, aduh, ya lemah kan? Aku kenapa terpaksa bela dan pelihara budak kecil ni sampai besar. Itu kehendak Allah, bukan kehendak Fir'aun. Betul ke dalam kita ni, kita hanya mampu macam Tuhan juga dari situ. Ya. Lagu apa tadi? Ya. So, kita tak boleh, tak boleh berkata biar konfirm lah dengan Indonesia kalah lah konfirm. Ya, menang pula kan. Nanti, konfirm menang, kalah. Macam tu lah. Kita jangka kadang-kadang berlaku yang sebaliknya. Dan Musa dipelihara dan dipelihara. Sebab tu bila Musa besar, dia lari keluar dari Mesir, Allah perintah masuk balik. Lawan Fir'aun kata apa? Alam nurabbika fina walida. Bukan dulu, bukankah dulu aku yang jaga kau masa kecil? Ambil kau. Fir'aun mungkit balik. Alam lupa ke siapa yang bela kau masa kecil? Bunyi apa? Maksudnya Fir'aun ungkit balik kisah dia bela. Sedangkan dia nak bunuh dulu, dia tak ungkit. Tapi dari sini dia pujuk, dia puasa bela, dia kata pula, kau nak lawan aku, wahai Musa. Musa bukan nak lawan, nak ajak masuk Islam. Tapi dia kata, Musa, kau nak berhaka kepada aku. Aku yang bela kamu. Ini kisah Fir'aun lah. Bila nak pergi ke Sayyidu. Kat mana kita masih ni? Dalam rumah menteri. Dia ikut logiknya, tak ada orang akan kata dia lah. Confirm settle, seronok. Cuma kena kerja sikit lah. Dapat gaji, makan, pakai. Gangguan dia datang bersudut lain, sudut hawa nafsu. Perempuan mengorat dia. Ini bukan settle model ni, perempuan mengorat lelaki. Settle lama, kuno ni. Cerita zaman batu. Oh, tu tak ada. Cerita zaman dulu. Zaman Nabi Yusuf. Perempuan ni apa? Isteri menantu. Dia goda siapa? Yusuf, pekerja dia. Ini bukan nak cerita apa, nak cerita bahawa ujian yang diterima yang baru ni adalah ujian peringkat lain. Ujian yang mampu menjatuhkan songkok, menerbangkan serban dan mencabut tudung. Cerita benar. Cerita benar yang benar. Nabi Yusuf diuji oleh Allah, tak tengok setakat mana. Dan kita memang diuji. Sebab tu Tuhan beri penyelesaian perkahwinan. Lain benda tu tak boleh. So, nak kahwin macam mana bini orang? So, tak boleh lah. Cannot. So, dia kata tak boleh. Perempuan ni tak faham bahasa. Kenapa? Kerana nafsu dah kontrol akal dia. Sebab tu kita kena hati-hati. Nafsu ni pentinglah hidup. Tapi jangan sampai dia mengkontrol hidup kita. Penting kalau tak nafsu nak makan kan? Tengok masakan pun tak lalu. Sebab tak ada nafsu. Ada orang kata tak baik tak makan dengan ikut nafsu. Tak nak ikut Allah ya. Hang makan ikut Allah. Tak ada nafsu. Tak nafsu tak boleh makan lah. Nafsu tak boleh buang pada diri kita. Kalau dibuang pada diri malaikat. Confirm. Inilah hebatnya Allah nak uji kita. Sebab tu saya kata kepada sebahagian kawan-kawan. Saya kata Allah uji kita. Ya. Tak ada orang yang boleh sampai tahap malaikat. Kau hebat macam mana tu? Nabi Yusuf Nabi. Perempuan dia uji dia. Bukan setakat Allah cerita detail macam dia uji kan. Baca lah surah Yusuf Allah detail. Macam dia kunci pintu semua. Kemudian dia goda. Dia panggil dengan panggilan manja. Sudah. Ini dia cari kita. Kan? Itu perempuan kena guna senjata ni dengan suami. Dengan guna tak tuan lah. Nanti Tok Imah pun terbalik. Kan? Semayang lupa rekan lah terus. Jadi, yang memang Nabi Yusuf diuji, dia panggil. Hai Talat dia panggil. Kan? Dia kunci semua, dia panggil. Yusuf kata, maaf Allah. Aku berlindung dengan Allah. Ini tak boleh. Aku tak boleh buat macam ni. Tak boleh. Dalam keadaan duk fight tu, Yusuf kata, tak mau, aku tak nak, tak boleh. Dia nak juga, dia kejar. Bayangkan sampai ke tahap tu. Handsome macam mana orang Nabi Yusuf ni? Hebat macam mana? Dia kejar. Allah kata dalam Quran, wastabaqal bab, dan mereka menuju ke pintu bersama-sama, kejar ke pintu. Dia macam lepas tu nak pergi pintu, dia nak keluar, sebab Yusuf nak lari, dia nak tahan. Wastabaqal bab, dan dia berjaya tarik pegang baju, waqaddat qamisahu min duburin, dan dia tarik koyak daripada bahagian belakang. Tuhan cerita detail nak beritahu bahawa nafsu pula kuasa diri habis. Orang perempuan sepatutnya malu, tapi dia boleh kejar tarik baju koyak belakang. Dan kebetulan Allah takdirkan jumpa dengan suami dia dekat pintu. Suami dia balik tengok, macam duk koyak baju Yusuf. Tapi Yusuf tak sempat cakap. Perempuan ni juga dia cakap. Perempuan ni bukan setakat dia nak goda dan nak zina, dosa dia, tapi dia tipu pula, dan dia fitnah, dan dia tuduh. Apa dia kata? Terus dia cakap, aku azbut. Dia kata, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayusdana au azabul alim. Dia kata, tengok apa hukuman yang setimpal. Ini patut penjara, patut seksa ni, jahat. Dia terus jadi lawyer. Maksudnya pendakwa. Dia yang jahat, suami dia muslim, ni apa ni? Dia terus ini masalah. Jahat sampai tahap tu, dan Nabi Yusuf tak buat. Kemudian dia siasat dan siasat dan siasat, diketahui salah isteri dia. Tapi Perdana Menteri yang dalam cerita dan kisah Mesir ni, dia tak nak kisah ni keluar, takut malu dia, maka dia suruh diam-diam. Yusuf a'rid an hadha. Wahai Yusuf, kamu dah cukup cerita, jangan sebut lagi. Lepas tu wastaghfiri dhanbika, engkau pula wahai isteri ku dah susah motif dengan buat ni. So dia diam-diam, tapi benda tak ditutup. Akhirnya satu mesti tahu kisahnya apa. Isteri pembesar ni kejar goda pembantu hamba dia. Mereka tak nampak lagi seorang yang lawa ke tak lawa. Yusuf ni dia cakap, apa tu benda, gila ke boleh berkenan dekat orang dipanggil apa, pembantu kan. Lagu asbuk laqal masjid di Madinah ni imra'atul aziz turabil fahtana qad syaghafaha hubba. Ni tahu tak cerita sensasi gosip kita hari ni, ni gosip kedatin kita. Datin tu dia boleh pergi nak goda pembantu rumah dia. Ya Allah, tu dia ni cinta ni buta, betul buta dia ni buta kan. Cinta nak membutakan mata dia. Tak patut, carilah orang standar sikit. So detention, dia dapat tahu, dan dia buat nak tunjuk betapa handsome ni Yusuf. Maka dia buat parti. Okay, tak tahu yang kamu tak tahulah, dia parti mesti dia tak tahulah. Penting parti ya. Dia buat parti, dia bagi buah-buahan, dia bagi pisau. Ini cerita, ini bukan cerita dongeng dalam Quran. Dan kita tak pernah baca, tak pernah tahu detail dia sebut oleh Allah. Dia sebut dia sediakan makanan. Wah, tada silahunlah muttaka'ah. Dia akan tempat untuk duduk semua. Dan diberikan sikin, iaitu pisau, setiap seorang untuk potong buah-buahan, potong semua. Masa itulah dia suruh Yusuf keluar. Yusuf ya, keluar pergi bawa apa, bawa makanan apa yang percik ke apa kan. Itulah ya. Waqala tikhruj ilaihim, dan dia berkata, keluarlah Yusuf kau menuju ke arah mereka. Yusuf ni pekerja, dia bawa ya, pekerja ramai lah. Setelah seorang dia bawa keluar, dia orang nampak dia terus keluar perkataan wow. Itu wow lah kan. Hasyalillah ni macam wow. Wow, Masya Allah. Ada gitu. Oh, lucu ni tu. Kalau perempuan tengok lagi, Yesus macam betul kata ayah. Contoh gitu lah kan. Kita mau lucu ni. Jadi apa maksud kita, ma hadza bashara, ini bukan manusia. Ha, punya handsome smart, ini bukan manusia. Betul hantu. Ya. In hadza illa malakun karim. Ini mesti malaikat yang mulia. Oh, tahu pula sebuah malaikat. Maksud ini cuma yang jadi malaikat pun tak boleh tengok. Maksudnya kan, oh cantik Allah. Kan, ini bukan manusia ni, Allah ni bukan orang KL ni. Saya keluar dari luar kan. Ini orang Melayu ni. Ini yang orang benar kan, tak pasal-pasal. Kan, macam orang benar itu. So, kita oh. Mahizin tu saja, Mahizin kan. Kan, Mahizin yang berambut kan. So, oh. Kemudian apa yang berlaku? Waqatta'na aydiyahun. Maka telah terpotong jari dia. Luka jari. Tengok. Kalau macam tu lah lebih kurang. Kan? Macam apa tu? Siapa ada potong apa tu? Haa, macam tu. Dia makan. Tengok. So, terkejut. Itu keluarlah jatim tadi. Dia kata, Fazalikun nandani lumtun nanifi. Ah, itulah yang kau kutuk aku dulu. Itulah. Itu kata aku mengolak. Kau tengok, ha, kau potong jari padam ke kau. Aku tak potong jari. Ya, maksud gitu lah. Itulah yang kau kutuk aku. Allahu Akbar. Nabi Yusuf dia kata, kena lagi. Kan? Bawa ni seorang. Ni ramai. Ha, sudah. Mereka ajak dia berzina. Itu kata bila dah sampai dalam suhu tahap boleh kontrol minda kita dah lupa semua. Maka ketika itulah Yusuf berdoa kepada Allah. Habis dah tak ada buat apa dia doa. Ini penting doa lah hidup. Jangan doa ni buat main-main macam berang. Kira apa? Kira doa betul lah doa. Diam-diam dah. Tak ada isi suatu kampung. Dah doa spam tak apa. Tapi janganlah sampai doa tak serius. Faham tak? Tak serius. Orang doa kita doa. Doa apa tau? Doa je minta je lah. Ada pula macam tu. Macam semayang je lah. So, takkan macam itu kita semayang. Semayang serius lah. Jangan sampai macam tu lah kan. Ada orang serius. Itu bukan doa. Itu bukan semayang. Itu over kan. So, kita semayang dek. Doa pun ya Allah SWT. Doa. Tak perlu. Yusuf doa. Rabbi sijnu habu ilayya. Mimma yada'unani ilaih. Dia kata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka minta aku lakukan. Ya Allah Tuhanku, aku rela di penjara. Tolonglah aku. Maksudnya dah tak ada tahan lah. Dia diganggu oleh seorang manusia. Dia lari kat pintu, boleh tahan lagi. Ini ramai. Ini mungkin digunakan para pengawal yang lain. Mungkin ini macam mana aku nampak. Terus kami dia doa. Dan Allah makbulkan doa dia. Tapi mereka paksa dia. Kalau kau tak buat, kami penjarakan. Terkeluar mulut dia, kita penjarakan. So dia kata tak apa. Dan dia dipenjarakan. Bermula hidup dia dalam keadaan yang susah dia. Lepas tu jangan terlalu suka, kita senang lenang. Mungkin Allah puji kita tiba-tiba, kita susah. Tapi kita teruskan. Dan setakat itulah malam ini, saya tak dapat sambung lagi sebab dah pukul berapa. Takut nanti ada yang apa-apa nak tersebut. Nak download. Cuma saya nak akhiri dengan poin terakhir saya. Student remaja kita hari ini, ini antara pengajaran Surah Yusuf kita boleh ambil ialah dia ni positive thinking. Surah Yusuf ini susah nak buat. Cakap senang lari ya, cakap memang mudah ya, nak buat memang payah, susah. Masa kita tengah okey, sihat okey, positive thinking, positive okey kita ya. Tak sakit perut, tak apa. Ha, kena bawa dia sakit perut, sakit perut. Ada dulu orang keluar bawa bawa bawa. Tadi pun macam okey, positif. Nampak? Kita boleh positive thinking ketika kita dapat kesenangan. Kipas pun elok, lampu pun ada, makanan cukup, pakaian cukup. Tiba orang uji kita sikit, ha, kita dah bersabut lah. Aku sabut. Kau jangan kulit, kau diam dia. Oh, sabut. Ya, besar aku nak diam lah. Kau yang sabut. Kau dia. Sabut, tengok. Ni tak kena, tu tak kena. Tu time sabut lah tu. Tak boleh lah. Aku cakap positif lah. Otak kau positif lah. Aku tengah tu. Kau tak kena tak apa lah. Itu ayat biasa. Tapi time okey lah. Kita kena positif. Ini pakar motivasi zaman sekarang lah. Pakar motivate orang. Time orang lah. Time dia ada motivasi, dia motivate orang. Time attention, sabut. Quran adalah contoh terbaik. Motivasi yang tak pernah kita panggil ketinggalan zaman. Quran ajar kita practically macam mana nak positif. Apa Nabi Yusuf buat? Saya nak beritahu, pakar motivasi barat pun mula kisah Nabi Yusuf sebagai sumber motivasi dia. Kalau saudara pernah dengar nama Stephen Covey. Mana nama Stephen Covey? Ada yang mana ya? Sebab nama tokoh-tokoh besar tak ingat. Stephen Hawking kan? Yang lumpuh kita ada alien datang. Tak tengok. Dalam tengoklah sikit kan. Ini asyik tengok apa kan? Lama sekal yang popular lagu artis-artis apa? Eminem, Rihanna, Love the Way You Lie. Yang mana kita suka, kadang-kadang kita buat hari lah, at least buat jadual lah kan? Saya tak nak ada student yang hari-hari dengar Quran tak dengan, kita kadang-kadang dengar lagu tak apa. Tapi lagu yang kita pilih, kita masuklah handphone ke dalam jadual tu yang kecil, iPod lah. Kita benda MP3 player, pilih lagu tertentu yang positif lah, lagu yang best, lagu yang okey, lagu yang tak kisah, tapi lagu tu ada nilai. Janganlah play Alejandro apa, Alejandro. Tengok lagu Alejandro, benda faham tak lirik dia lah kan? Dengar lagu apa tu, Menjadah lagu ni, lagu lagu apa? Ambil lagu yang okey lah kan? Saya baru ni saya download apa benda lagu tu, Brothers in Arms. Lagu-lagu lama lah, korang tak pernah dengar lagu ni. Kumpulan pun dah pecah lah. Dan ni sama dah nak mati lah ha, tua gila lah ha, maksudnya zaman dulu gila lah. So lagu dia Brothers in Arms, cari lah di YouTube tadi. Cari Brothers in Arms, Brothers in Arms, lagu Dire Straits. Dan dia Mark Knopfler. Memang cun dia. Lagu tenang, lirik bagus lah. Tak apa lah ha. Kadang-kadang tengah Ayam Medan. Tahu Ayam Medan? Tak tahu, semua tak tahu. Dia pun Kobe tak tahu, Ayam Medan tak tahu. Bagus lah sini. Dia punya terpelihara. Minda terpelihara ha. Dia pun Kobe, balik tadi ya. Saya lebih pun tak faham. Dia pun Kobe, pakar motivasi barat yang terkenal, yang buat buku antara buku yang paling top bestseller. Ui, tahu kan? Seven Habits. Seven Habits ni dia punya ni lah. Tapi dia tak kata Seven Habits tu dia cipta, dia semua susun. Sebab Seven Habits ni adalah Seven Principles dalam dunia untuk berjaya terhadap Seven Habits. Cari buku tu, tak payah beli, cari dalam internet je. Download yang PDF kalau ada Seven Habits. Sebelum kau pergi nak kenal mudah je. Dia botak. Dia buat mahezim lah. Tapi dia botak, misal tak ada janggut tak semua, dia gantua sikit. Dia suara salam sikit. Tunggu dia. Dia Stephen Covey ni, dia buku Seven Habits dia memang best. Saya baca banyak kali, memang saya suka ya. Tiba-tiba saya jumpa dia sebut kisah Nabi Yusuf dalam bagaimana nak cipta otak yang proaktif daripada kisah Nabi Yusuf. Macam mana Stephen Covey boleh ambil ni? Kita orang Islam pun tak ambil. Kita dah ambil motivasi kita ialah anak dan kubur. Tak habis-habis. Anak kubur, anak berlari, pura-pura laras, pura-pura menang. Apa benda? Semua orang tahu, anak sunan. Satu orang nampak macam kita ambil daripada ni lah. So, sebelum Covid, ambil kisah Nabi Yusuf masuk penjara. Ni, babak yang nak pergi. Itu babak masuk penjara. Bagaimana sepatutnya orang yang masuk penjara, dia akan desperate, dia akan tension, dia akan mungkin jadi gila, dia akan pasif, dia tak nak, dia akan duduk, dia dikurung. Itulah tujuan maksudnya nak diseksa dia. Tapi tak, dia berdakwah, dia bercerita, dia bergaul, dia berkomunikasi, PR dia bagus. Dia tetap kuat positif ini. Sebab Kobe ambil kisah tu, guna sebagai motivasi dalam buku dia. Dia orang kafir. Macam mana dia guna kisah Nabi Yusuf? Dia ambil daripada Bible. Dia ambil daripada Bible. So kisah Nabi Yusuf rupanya disebut dalam Bible. Dalam Bible dia sebut panjang sikit. Ada butiran, ada tahun, berapa tahun dalam penjara semua. Quran tak ada sebut berapa tahun, sebut dalam penjara. Dan Quran sebut Nabi Yusuf berdakwah dalam penjara. So seorang yang proaktif. Dia takkan macam aku dalam penjara, aku rehat, tidur. Tak, dia sentiasa ada kerja dia buat. Sebab tu kalau kita nak ambil positive thinking, tak payah baca buku yang play-play. Tak payah ambil berti-berti yang tak tahu datang dari mana. Ambil dengan Quran. Baca kita Nabi Yusuf bagaimana dia kuat dalam penjara, dia berdakwah. Dan dia sentiasa ada harapan, sangkaan baik yang dia akan satu hari akan keluar, insyaAllah. Harapan positif. Kita baru serabut sikit, baru kena sikit, dah dunia dah runtuh 2012. Ya, benda. Ha, baca pula buku Armageddon 2012, hancur dunia. Tak sempat nak kahwin juga. Ini mengaut. Kita diajar oleh Islam, Nabi kata, kalau nak kemak sekalipun, tangan kamu ada sebiji benih, tanam. Nabi cakap. Maksud sampai ke tahap tu kalau boleh. Orang nak tanam buat apa? Nak kemak ni. Tak sempat tumbuh, tak apa. Aku nak tanam, ada something yang aku buat sebelum kemak. Maksud begitu. Okey, tak ada masa, buat mana yang patut. Kadang-kadang saya beritahu, kita ada Facebook lah. Kita boleh generate pahala daripada Facebook. Tapi kita tak boleh buat. Kita tulis something yang bagus sikit. Ambillah quotation, quote daripada apa, pakar mana, ke ayat mana, ke Quran mana. Kita tulis dalam wall status tu. Tulis sempanya ada kawan-kawan kita baca. Ini tulis single. Lepas tu in a relationship. Single again. Siapa tanya kau ni? Kan? Lepas tu tag orang, tag orang ni. Gambar dia tag kat kita. Nama tu kita. Gambar dia kata, kata pasal kau tag aku ni. Kan? Tu buat benda-benda faham. Bagi link yang bagus. Kita nampak ada apa yang bagus, kita bagi link maksud itu. Share. Share benda yang bagus. Tuhan bagi pahala. Dulu kita tak ada Facebook, tak buat pahala tu. Tu dia orang tentu sekali. Tak ada Facebook, tak buat pahala. Maksudnya ada Facebook, kita boleh connection kita jadi banyak. Bukan semata-mata nak kenal orang, tapi nak bagi something yang baik untuk orang. Takkan tak boleh? Buat. Pantun, saya pernah pantun, orang kata, saya berpantun, nampak kan? Sekarang dia, so kita boleh pantun. Yang, kan, yang baik. Kadang-kadang kita boleh hati, kan? Tiba-tiba saya kata, cuba dengar lagu Brothers in Arms. Lepas tu ada orang reply, dia suka tu kan. Jadi kadang kita cakap, jadilah yang terbaik. Seperti Adam Smith. Adam Smith tu, orang tak kenal Adam Smith. Tapi Hotel Rock semua kenal. Wah, Adam Smith. Cara dia kadang-kadang kita trigger orang dengan benda yang mungkin dia suka. Jangan ada cerita hari ini saya melihat dua ekor kucing saya sedang duduk tidur. Cerita apa ni? Tulis blog sama, mana blog? Blog dah tak ada orang masuk lah Tuhan. Kemudian cerita lah, saya nak baju ni lah, saya nak pakai baju ni. Satu ada lah, tulis benda baik lah. Tak tahu apa tulis. Copy, paste, bagi tahu dia sumber. Copy, paste, okey. Ini artikel ini saya ambil daripada blog Ustaz Adlan. Ini dia yang tulis, bukan saya. So, mungkin blog saudari lebih banyak orang accept. So, saya tumpang abang pahala sekali. Blog saya Pemuda Iman. Tulis, tulis. Bagi ramai masuk sikit, orang tulis benda baik ni. Ya, saya ada blog yang nama web, tak ada duit. Pemuda Iman, sambung tu. Pemuda Iman, maksudnya. Pemuda Iman, sambung tu. Blogspot.com. Situ ada maklumat pasal program. Situ ada artikel, ada boleh download. Lepas tu ada benda kecil, artikel ringan lah, okay. Ada gambar-gambar. So benda yang bermanfaat, share kan. So kadang-kadang kita kena positive thinking. Apa saya nak buat dalam keadaan saya tersempit? Mesti ada benda saya boleh buat. Kawan saya Ustaz Anwaruddin daripada Bernama, wartawan Batara punya bahagian, dia pernah beritahu satu benda yang dulu saya tak pernah guna, tapi sekarang saya selalu guna. Dia kata apa? Dia kata ayah saya ajar saya, dia kata. Ayah dia ajar dia, kalau tak boleh buat, bolehkan juga. Itu ayah dia. Kalau tak boleh buat, bolehkan juga. Dia ajar anak dia macam tu. Bukan dia, kalau kau tak boleh buat, kau sabarlah wahai anakku, kau tidur, kau relax dulu, esok kau buat benda lain tak. Dia bagi relax. Kalau kau tak boleh, kau boleh juga. Jadi sesuatu yang kuat yang dipegang, kalau aku tak boleh buat semua, takkan aku tinggalkan semua, aku buat apa yang aku boleh buat. Takkan aku tak boleh. Bodoh sangat ke aku ni. Set in mind. Macam saya minta habis lah gudang ni, macam mana nak berhabis. Satu minit ni, boleh, tunggak satu minit. Macam saya, saya tak terang. Walaupun peserta saya tak pernah tengok saya, tapi saya dah masuk TV 9 kali dah, ustaz tu 3 kali. Bila saya masuk, first time saya nak masuk tu, okay, saya dapat call. Saya kata, ustaz, ustaz dah lah saya. Ustaz, ustaz, kami jemput program tanya dah ustaz live hari Jumaat dan Sabtu. Hari dia call tu hari Rabu. Tu bayangkan. Hari Rabu dia call saya. Kita ok ustaz, kita masuk TV hari Jumaat dan hari Sabtu dan Ahad. Sorry, Sabtu dan Ahad. Jumaat ustaz lain, Sabtu dan Ahad ustaz masuk. Saya kata ni, saya tak pernah masuk mana-mana program ni. Saya kena boleh kenal saya. Dan mana ambil nombor. Ah, tu saya dah lama sikit dulu. Lepas tu dekat ada ustaz ni bagi semua. Dia kata ustaz lepas tu ustaz boleh tak? Nanti dia pergi. Saya duduk senyap sekejap. Takkan aku nak masuk TV je lah. Aku radio pun tak nak masuk. Memang tak muat pun. Saya terdiam. Jadi datang positif, negatif, positif, negatif. Macam mana nak buat, saya call mak saya. Mak saya ni cikgu, bekas cikgu pencet. Mak saya ni bukan belajar tinggi pun. Dia bukan ustazah pun. Lepas tu, saya call mak ni ada orang call untuk TV. Mak saya jawab lah, masuk. Awak, masuk. Masuk! Okey, okey, okey. Saya pun okey. Saya pun macam kata okey, saya on. Bayangkan betapa susah kan. Ingat senang kan? Senang lah besar dan diri lah. Senang lah. Tak, first time. Duduk depan kamera nak cakap suatu masalah agama. Kemudian ada orang call live, soalan tak apa, kita pun tak tahu soalan dia apa. Live, jawab satu jam. Dua hari. So apa saya buat? Saya dapat semangat, saya prepare. Saya prepare note semua, saya baca tajuk yang dia bagi tu. Saya prepare semua, last day sampai satu peringkat. Pagi tu saya drive pergi TV3, saya petas. Saya kata, aku boleh buat, insyaAllah. Dan saya buat semua, habis satu jam. Besok satu jam, jam kedua. Dan penerbit tu kata apa? Okey lah, normal tak salah. Macam biasa, okay. Kau tak tahu berlabah bila lah. Saya pun okey, Alhamdulillah. Kalau saya nak ambil sikap negatif, tak maaf saya tak apa sihat, siksa saya bawa saya. Pengen orang ni, saya orang ni gelabah bewak. TV ni saya tak komputer pun saya gelabah. So, tak pasal-pasal. Kemudian bila saya masuk sekali, orang tu orang panggil pergi radio pula. Saya kata, kalau mak. Dia pun mak ni, dah tahu lah mak dia buat apa kan. Tak payah cakap apa tu. Dia suruh masuk kan. Saya masuk, buat semua. Akhirnya, kita tahu bahawa aku boleh buat apa ni. Tapi kalau kita pun negatif, takkanlah saya boleh buat tak. Takkanlah. Tak, memang tak boleh ya. Saya tak boleh lah. So, sini okey lah. Sini jadi MC kat depan, so, better lah. Ni kalau duduk lah tu majlis, datang semua tetamu kehormat semua, kau jadi MC. Kau boleh? Oh, sudah. Macam mana nak buat ni? Tak pergi seluar kecabut apa, kebalik token, tak pakai sebelah ke apa, cakap tersasul. Jangan. Kan tersasul, tersasul ni biasa lah. Alamak, tersasul ni. So, benar ni sebenarnya. Kita boleh buat insyaAllah. Kalau kita prepare dan Nabi Yusuf, dia telah buktikan. Dan kalau kita nak ambil pengajaran insyaAllah, dan ambil, nak apply dalam hidup, insyaAllah kita ambil daripada Al-Quran yang memang tak ada yang lebih original daripada Al-Quran. Kalau sebut dalam surah Yusuf, di hujung sekali, apa kisah Al-Quran ni? Tasdiqan ladzi bayna yadayhi. Kan? Membenarkan apa yang telah disebutlah kitab-kitab terdahulu. Wa tafsilu kulli syai'. Wa tafsilu kulli syai'. Dan penerang, penjelas kepada semua benda. Liqawmi yu'minun. Untuk orang yang beriman, yakin. Selain Al-Quran, kita temui apa yang kita nak sebenarnya. Kalau kita baca terjemahan, kalau kita baca huraian, insyaAllah kita akan dapat yang kadang-kadang kisah dalam Al-Quran itu mirip hidup kita. Yang kita boleh apply. Allah Alam. Saya rasa boleh angkat soal jawab. Takut ada nak tanya terlintas di hati. Walaupun dah lewat. Tapi soalan nak tanya. Nanti tak bagi peluang kita. Tak bagi ruang apa. Tak demokrasi ya, apa. Ya, sudah. Ha. Yep. Ah, memang kalau dari segi pembesar Mesir di zaman Fir'aun, dia panggil Fir'aun. Dalam kisah Nabi Yusuf dia panggil Al-Malik, Raja. Dan Al-Aziz itu ialah Al-Menteri. So istilah ni bila ulama tafsir kaji, rupanya istilah ni memberi gambaran kepada zalim ke tak zalim yang pemimpin tersebut. So Fir'aun adalah gelaran di waktu kezaliman. Okay, yang Quran guna, ini masuk istilah yang Quran guna. Dan Al-Malik dan sebagainya digunakan untuk yang positif, yang baik, ketika mana hidup baik. So ada ulama memang kaji perbezaan istilah dalam Al-Quran. Kenapa kadang-kadang macam sama tapi dibezakan? Kenapa kadang-kadang disebut kataan ini tak sebut, kataan ini sebut? So ini satu keindahan, dia dipanggil keindahan bahasa pemilihan perkataan. Saya tak boleh beri contoh banyak, cuma saya beri contoh satu benda saja tentang pemilihan perkataan. Ada perkataan bahasa Arab tu yang dipotong dalam ayat yang lain, dalam ayat lain disebut penuh. Ada sebab-sebab dia. Dan sebagai contoh, dalam surah Al-Kahfi, bila kisah Zulkarnain buat tembok tu, pemisah, ini kisah boleh baca surah Al-Kahfi. Jadi Allah sebut dalam Quran bahawa tembok tu tak boleh dipecahkan, tak boleh diwasakkan oleh Ya'juj dan Ma'juj dalam kisah tu. Jadi Quran sebut dalam tu dua perkataan yang daripada perkataan yang sama. Okey, itu perkataan yang sama, iaitu ispa'u dan istata'u. Okay. Dalam bersarat terjemahan biasa disebut ispa'u dan istata'u ni terjemahan yang sama, iaitu tidak mampu. Mampu maksudnya sama, istata'u mereka tidak mampu, ma tidak, istata'u mampu. Wa mastata'u ma tidak, istata'u mampu. Sedangkan dia beza. Tadi ada ta, ni tak ada ta. Istata'u ni ispa'u. So apa beza ya? Beza dia ialah rupanya dia dilihat daripada makna ayat tu ialah yang ditambah ta tu menunjukkan lebih sukar dibuat daripada yang tak ada ta. Itu keindahan pemilihan perkataan dalam bahasa. Dia dilihat makna mendalam baru dapat, oh rupanya patutlah Allah guna istata'u untuk perbuatan ni, untuk perbuatan perbuatan untuk panjat dan perbuatan untuk tembus. Okey. So perbuatan panjat tembus tu maksudnya dia maju tak boleh lompat, tak boleh naik ke atas panjat dan tak boleh tembus ke bawah. Tapi digunakan dua istilah berbeza. Istata'u ada ta, istata'u tak ada ta. Ini lebih sukar daripada yang ni. Ini lebih lama, ini lebih singkat jangka waktu. So itu Quran punya detail sebut. Sebut apa ni perkataan dia, bukan sahaja, bukan sama, sama aja. Allah sebut Ghafur Rahim dengan Aziz Ghafur sama, tak dia ada situasi, dia ada sebab, dia ada di sebalik tak kisah. Itu istilah, itu istilah. Soalan nasyar. Dia berdakwah mengikut baju dia. Kan ada riwayat mengatakan bahawa oh, ada kisah yang kata, ada cerita yang sebut bahawa isteri pembesar yang goda Nabi Yusuf nama dia Zulaikha. So kisah ni tak ada dalam Quran. Confirm boleh nak baca surah Yusuf. Berkali-kali tak jumpa. Jumpa ni Mar'atul Aziz, isteri pembesar. Tak ada dalam hadis sahih pun tak ada. So Zulaikha ni daripada kisah-kisah yang dipanggil Israiliyah, iaitu kisah-kisah daripada Bani Israel, Yahudi dan Kristian. Mereka cerita, mereka kata nama dia Zulaikha. Sebutan Arab dia Zalikha, bukan Zulaikha. Zalikha, Zulaikha. So ini nama-nama yang kita boleh letak status dia, Allahu a'lam. Tak boleh tahu. So tak boleh confirm tegas cakap ini nama Zulaikha. Ada banyak lagi nama-nama yang Allah sengaja tak sebut sebab tak penting. So kita ada yang nak cari semua itu sepulang lah. Macam Basra Nabi Nuh, Allah tak beritahu dekat mana dia, yeah? Dekat mana dia tersadai. So sibuk lah cari, buat ekspedisi semua, cari lah, tak apa. Kemudian gua Ashabul Kahfi pun Allah tak beritahu dekat mana, kan? Tongkat Nabi Musa pun Allah tak beritahu dekat mana. Jadi ramai yang buang masa banyak untuk cari benda ni. Dalam ni dia mai jual satu kayu, dia kata ni kayu tongkat Nabi Musa, belilah, harga dia mahal. So kita kena tipu begitu. So kadang kita kena tahu mana fakta yang ada jelas, mana fakta yang tak ada. Macam cerita Habil dengan Qabil tu, dia adalah sebenarnya adalah penunggang kuda Malaysia yang menang tengok di Sukar Asia, Qabil Ambar. So kisah dalam Quran sebut Rasulullah Alayhi wa Nabi Abani Adam, ceritakanlah dua kisah dalam Nabi Adam, Surah Al-Ma'idah. Dia tak sebut nama anak tu siapa, dia tak sebut kenapa mereka mempersembahkan korban dia, kena berabu nak kahwin dia pun tak ada. Cerita dalam Quran direct, jelas, straight forward, straight to the point. So kita kadang-kadang kena hati-hati di antara kisah Al-Quran dan kisah yang dikatakan ada dalam Quran, dan juga kisah benar yang tak benar. Ha, tu kena hati-hati. Kita tengok buku kisah benar, benar pun tak mesti dia kata betul. Betul lah kisah tu. Kisah-kisah Al-Quran betul lah. Dikatakan begitu, cek dulu, baca dulu, semua orang cek, tanya ustaz ke apa, tengok, oh tak ada. Saya pernah tengok buku kisah-kisah Al-Quran ataupun kisah-kisah Nabi. Sedap lah ayat, kisah-kisah Nabi. Dia bawa cerita Nabi Musa jumpa katak sembang apa tu. Amar ke? Putera Amar. So, mana ni? So kita kadang-kadang kita confuse. Saya pernah sedia artikel dalam blog dia. Blog saya bukan blog saya, blog saya dan kawan-kawan. Ada pesalah UAE, ada pesalah USM, semua kami gabung buat blog ni. Bahagian fizik, bahagian apa pun, bukan bahagian agama ni. So kita tulis buat dalam satu artikel, kita tulis pasal berhati-hati dengan kisah dalam Al-Quran yang dikatakan kisah dalam Al-Quran betul atau tak betul. Sebab ada banyak jenis. Ada kisah Al-Quran ni, dalam kisah tu dia campur aduk sikit. Ada, tak ada, dia campur. Ada yang tak ada langsung, ada yang semua okey. So kita hati-hati. Okey, kita dengar kisah banyak cerita dalam Al-Quran, betul ke? Ada orang kata Laut Mati Jordan tu adalah tempat Nabi Lut dan kaum dia. Ada dalam Al-Quran, mana ada dalam Al-Quran? Tak ada sebut. Al-Quran sebut cerita dia dihukum, kaum Nabi Lut dihukum. Kita tak sebut tasik tu dekat Jordan Laut Mati boleh terjun tak tenggelam. Tak ada. Lumpur dia boleh buat sabun. Tak ada. Ini cerita orang Melaka. Faham tak? Cerita orang Melaka. Okay, ha, cerita tu lah ini semua. So kena hati-hati. Kita sebab kita selera ilmu ni belajar kan bidang-bidang profesional macam ni. So kita ada kena buat analisis, kena buat eksperimen, kena check, kena apa semua. So gunakan sikap berhati-hati tu dan gunakan kepakaran yang ada dan juga bantuan orang lain untuk menapis maklumat. Itu dia saya minta. Macam hadis kan, kita belajar hadis di sana, kita belajar hadis beribu-ribu hadis sahih. Tapi dia sampai di Malaysia, hadis palsu juga yang popular. Oh, banyak hadis sahih, hadis palsu juga yang dapat tempat dalam masyarakat, yang dibuat poster, yang dibuat banner, yang dibuat kad, yang dibuat apa. Tutup ilmu sama lagi Cina pun banyak orang sebut sebab hadis. Itu bukan hadis, palsu. Tutup ilmu sama lagi Cina. Oh sebab tu lah Cina berniaga dekat Cina. Apa benda? Hadis tu dah palsu. Tak percaya dah buat macam mana kan? Tuntut ilmu daripada buaya sebanyak lahat, bukan hadis. Kita sebut hadis, tuntutlah ilmu daripada buaya sebanyak lahat, hadis Nabi. Kalau orang tak orang yang apa tak semayang sekian-sekian dosa macam untuk Kaabah, 9/10 rezeki daripada perniagaan ni, orang meniaga pun dengan ni palsu. 9/10 rezeki daripada perniagaan ni palsu. Tapi dia guna sebab apa? Dia nak jual produk kan. Oh tak ada dah ke ayat Quran macam meniaga ni? Dia nak guna hadis palsu. Tak ada ke hadis macam meniaga? Seksaan, 15 seksaan tinggal solat kan, ada dalam poster. Siapa yang solat tapi tak tinggal muka, dia lebih jauh daripada Tuhan, lagi semayang lagi jauh, itu hadis palsu. Macam-macam kisah tu kena hati-hati. Kisah siapa sembang hal dunia dalam masjid, pahala terbatal semua. Siapa tidur lepas asal jadi gila, lepas tidur lepas subuh, rezeki pendek, semua di bawah tu. Kita percaya pula-pula tidur lepas asal jadi gila. Patut aku gila itu je. Aku dah try lah. Macam mana ni? Jadi kena hati-hati. Hadis-hadis palsu yang saudari boleh dia detect nampak clear, tak apa. Dalam tengah hari puasa nampak macam betul ni. Ramadan awalnya apa? Awalnya Ramadan awalnya rahmat, tengahnya apa, hujungnya apa, apa su? Su. Terus kalau Allah, dia nak cerita kat orang mana tu kan? So, kena hati-hati cerita. Kadang-kadang kita terkeliru mana yang sah, yang mana yang tidak, mana Quran, mana yang tidak, mana. Sebab apa? Kita mewarisi mana kan? Ya. Itu yang bahaya. Tapi setengah hadis ada pula, dalam hadis sahih ada tutup nak menguap, tutup mulut, takut syaitan masuk. Itu hadis sahih Muslim. Oh, rupanya ada pula. Ada sahabat tu, ya, ada lah hadis. So kadang-kadang kita takut sebahagian pihak dia guna hadis palsu, sebahagian pihak dia tolak hadis sahih. Betul ke Aisyah kahwin umur 6 tahun? Tak tahu je. 6 tahun dia kahwin, hadis palsu. Sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi semua ada. Bukan Abu Dawud, Nasa'i semua ada. Hadis yang paling sahih di dunia. Confirm Aisyah kahwin 6 tahun. Tapi 6 tahun Aisyah bukan macam 6 tahun orang Melayu. Mungkin macam 6 tahun budak kecil, 6 tahun pergi tadika nyanyi ya. Itu waktu kucing tu, 6 tahun dah besar tu. Dah dewasa. So, beza. Eropah dengan Melayu pun dah beza. Saya pergi negara Arab pun, dekat, ada orang Malaysia tinggi macam kau? Kata, ada. Wah, aku ingat orang Malaysia semua kecil-kecil lah, tak ada. Sebab dia pergi jumpa orang Melayu ni kecil je. Dia pergi umrah, pergi haji tengok kecil je. Jadi dia duduk apa? Nak melontar tu, nak melontar dekat jamrah haji tu susah aku. Orang ramai yang orang Afrika, Arab, orang apa. Macam mana aku nak melontar kan? Saya pernah pergi masa pergi haji tu. Tapi jangan panggil saya haji Adlan. Saya panggil Adlan lah. Mubahid. Saya pergi haji tu, saya pergi. Lepas tu ada makcik belakang. Makcik saya nampak macam Indonesia lah, dia kecil je. Dia bukan betul nak melontar. Dia kata, sudah lah kau. Dan tempat nak melontar tak tahu. Dia punya pasal nak balik. Dia tak tengok orang. Allah, kena habis kepala orang lah. Sebab dia kecil kan. Orang Malaysia, Asia. Orang pergi dekat sikit. Saya lah, aduh, setiap ni. Orang pergi dekat sikit. Ataupun orang perempuan ni, dia boleh wakil untuk lontar jamrah tu. Wakilkan kat orang yang lelaki tu. Nak pergi juga. Saya duduk lontar. Duduk segak. Lepas tu, dah saya, dah habis batu. Lepas tu, saya minta kat dia. Minta kat makcik mana. Minta. Batu mana? Ambil sikit. Tak sikit ya. Sekali tu, saya tengah-tengah-tengah. Kepala baru tukur. Sebab kita buat. Dia boleh pop kena atas tu. Saya kata, adakah ini permulaannya? Rupanya satu tu je, Alhamdulillah. Ada orang Arab tu, bertaruh kepala habis macam pergi perang lah. Dia kata, ni pahal eh. Lepas saya pergi lagi dekat lagi, ada orang boleh batu-boleh. Batu ni tak berhenti-henti tu. Macam mesin gun tu bunyi. Saya kata, macam Star Wars lah. Lepas tu saya pergi dekat nak balik, ada slipper. Slipper. Lepas tu ada payung. Oh, semangat, tak ada lah. Nak baling setan. Nak baling mampus pun. Kalau macam tu punya baling, dia dah mati semua. Itu punya simbolik lah. Baling pun. So, tak lah. Tapi ada soalan yang tu lah. Kalau ada. Okay lah. Itu pengalaman buat haji lawak tu. Okay. Dia ni pun muda, simpan duit jamu haji pun muda. Jangan pergi tol-tol, lift dekat berapa lift. Tekan G, G, G. Dan kita pergi umur 70 tahun, 80 tahun lah. G. Lepas tu duduk. Ni jaga lift lagi ya. Lepas tu batu nak melontar lagi, nak saing lagi. Kan senang tau. Nak tawaf punya ramai manusia. Saya pernah tawaf tu. Bawa slipper tu ni. Slipper takut hilang. Kan? Bukan sebab buat banyak dosa, slipper hilang lah. Tapi slipper, banyak sangat slipper hilang lah, so tak tahu kat mana slipper tu kan. So bawa slipper. Lepas tu nak turun tu punya ramai manusia dekat kawasan bawah tu. Saya boleh buat, saya boleh buat. Positif, positif. Stone, turun, slipper hilang habis semua tu. Itu saya naik balik. Slipper dah hilang. macam lautan musuh. Saya pun pelik tu. Lepas tu saya naik atas, bawa dekat atas. Tengok atas, bawa boleh. Bahaya. Dan orang tutup macam mana buat? Macam mana? Orang tu terpijak, ada yang kena pijak, ada yang sampai pitam tu. Dia dahsyat betul buat sini, pitam. Bukan sebab apa, sebab tak sihat. Bagi pergi juga, dah full. Mesti ada yang sakit jatuh. Kawan saya ada juga, muda-muda pitam ada juga. Sebab tak tahan kan, tak makan benda lah. Saya tidur. Tidur dalam kapet. Gulung kapet. Tidur, gulung. Lepas tu, tengah malam, dah balik tidur. Kita pergi muda, masuk je adventure. Tidur mana, tak tahu, makan apa, tak tahu. Tapi dah tua, makan kena jaga. Kena balik makan kat hotel. Tidur kat mana, kena tidur aircon semua. Susah. Mula-mula senang, lari gitu, lompat naik atas bas je tu. Saya nak ke bumbung bas, bukan saya nak ke bawah, bumbung bas saya naik. Untuk pergi sana, saya nak ke bumbung bas. Harga separuh harga. So, nak atas. Bawah kosong, atas penuh. Kita student. Lepas tu nak pergi hotel, saya dapat satu bilik apa ni, 20 orang. Bilik apa ni? Tak ada apa, kosong kan? Ada tilam lah, tidur lah mana tidur. Senang kan, orang muda. Turun, tahan pick up, nak pick up bawah. Nak pergi buat tahan pick up ke dia, dia bagi naik lah, bayar. Nak makan, pergi, cokit, dolar, pergi mana lah. Haa tu, kelebihan di hati masa muda. Ni tadi buat apa dah, ok sekian lah saja. So untuk ada lagi. Kalau kamu dah terlanjur menyebabkan hadis-hadis palsu tadi itu, apa yang apa nasihat Ustazah tentang ini, apa yang patut buat? Okay, soalan pertama, minta maaf ada soalan ada. Saya tak nak bongkir saya, tapi soalan ada. Soalan apa? Yang pertama, kena hadis. Okay. Nak detect hadis palsu sahih ni, dia tak boleh main kasyah-kasyah lah, tak boleh. Dia main detect yang tengah macam sedap je sahih. Dia tak ada. Islam tak ada. Hadis ni nak detect hadis sahih atau dhaif ada beberapa cara. Walaupun tak ada basic. Cara yang pertama yang paling mudah ialah kita sentiasa buat bacaan hadis-hadis yang sahih dengan disiplin, dengan jadual. Beli hadis sahih Bukhari atau sahih Muslim dekat kedai ada jual yang ringkasannya 2000 ringkasan 2000 lah. Sebab yang asal itu 2000. Bila nak habis tahu 2000 je kan, tak apa, selambar je sabar. Atau beli Radu Salihin. Radu Salihin ada 1000 lebih hadis. Imam Nawawi kumpul dari hadis sahih Radu Salihin kan. Tahu kita Imam Nawawi tu Radu Salihin, ok. Ataupun beli apa ni, kita panggil hadis-hadis Bukhari dan Muslim gabungan. Dia ada, dia jual di kedai. Ada nama duduk orang marjan, terjemahan semua ada, English pun ada. So kita terjemahan English bagus juga. So kita baca, maksudnya apa? Bila kita sentiasa buat bacaan yang sahih, kita tahu yang mana sahih. So itu boleh bantu sikit sebenarnya untuk kita detect ini sahih ke tidak. Ini satu benda yang amat penting. Kita tak boleh semata-mata detect, kita kena ada bacaan kuat kan. Yang kedua ialah kita boleh cari buku-buku tertentu yang kumpulkan hadis palsu dan sahih. Kita bisa dalam internet ada banyak, di kedai buku pun ada, insyaAllah ada. Di antaranya kalangan Dr. Andes Abdul Wani Azul Idris, seorang ustaz di Kelantan yang hebat, dia dah meninggal dunia. Dia kumpulkan dua jilid lebih kurang, iaitu buku himpunan hadis palsu yang popular yang paling. So kita boleh ambil. Kadang-kadang tuan-tuan tempat di surau masjid dia ada, tak ada siapa baca, dua terperak, orang ingat kitab apa lah kan. Dalam buku saya yang pertama saya buat 2006, saya takkan buku 20 persoalan asal tentang hadis. Saya ada sebut di hujung sekali 10 contoh hadis palsu yang dhaif yang paling popular dalam masyarakat. Saya sebut contoh. Saya sebut contoh sikit kan, saya tak dapat ingat semua. Antaranya ialah tutup lepas sendal di China, tidur lepas asal jadi gila, tidur lepas subuh potong rezeki, cakap dalam masjid hilangkan pahala. Hadis Nabi kata kita kembali kepada jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Itu jihad tentang hawa nafsu, itu palsu. Kemudian hadis tentang apa saya tak ingat lagi, cerita tak labah, tak bayar zakat tu, kononnya tak bayar zakat, kemudian dia tergantung. Kemudian kisah, termasuk kisah Al-Qamah dan Haka kepada mak dia dan nak bakar dia semua tu. Itu saya tak sebut dalam buku, tapi ada. So buku saya bagi beberapa contoh, okay. Buku tu boleh dapat dalam bentuk e-book, boleh baca, tak boleh download. Dalam website hafizfirdaus.com, okay, hafizfirdaus.com. website seorang kawan saya, sahabat saya. Website tu dia ada bahagian e-book, boleh baca buku saya. Buku saya dia atas sekali sebab tak tahu apa-apa kan, buku dia banyak. Betul, buku saya atas sekali 20 persoalan asas tentang hadis. Saya baca, maksudnya boleh klik dan boleh copy paste, tapi kena sebut nama saya. Ada orang dia copy paste lah internet, tak sebut nama. Saya tengok sebiji macam saya tulis. Ini merampas, orang boleh tahu plagiat. Jangan plagiat lah, copy paste apa. Kemudian soalan yang hadis-hadis tu saya kumpulkan dalam persoalan nombor 20 last kali. Apakah contoh hadis-hadis yang tu? Kemudian satu lagi cara kita boleh, cara yang paling mudah lah, untuk detect postur atau da'in atau sahih, kita bertanya lah. Bertanya kepada orang yang kita rasa tahu, kepada para ustaz dan ustazah supaya kita tahu. Kalau tanya saya, saya cuba lah untuk kaji. Ramai lagi yang boleh saya bertanya. Kalau tanya saya, tak kisahlah, saya dalam Facebook boleh hantar. Janganlah wall tu, penuh wall tu, kita hantar kat mesej dalam tu. Okey. Kemudian dalam apa tu, blog Pemuda Iman ada ruang khas, boleh klik dan boleh hantar komen sebagainya, boleh tanya. InsyaAllah kita jawab cepat lah. Jawab cepat. Kemudian apa ni, cara yang paling cepat tu ada juga, ada orang hantar SMS pada saya. Tapi kadang-kadang kita masalah SMS ni, kita rajin tak rajin nak balas lah kan. Antara dah hantar ustaz tanya soalan bla bla bla, so kita jawab boleh, tak boleh, boleh tak boleh. So dia, kenapa tak boleh? Kenapa? Sebab so, dia SMS tu susah nak time kan, susah. So boleh dia tanya saya dalam apa ni, nombor telefon saya nak boleh. So privacy tak mahu kacau. Tak kisah saya pergi nombor pun, call saya tak angkat je, tu je. Tak kisah. Sahabat kita ada nombor pun dia, boleh ambil pada dia. Ataupun saya sebutlah 0129-0159-0159-0159-0159. Boleh? Ingat kan? 0129-710-710-5167. Okey. Kalau nak hantar ke email pun boleh tak? pemudaiman@yahoo.com. So insyaAllah kita ada 3 orang ustaz yang kerja buat tu. Kemudian kita akan cuba jawab. Itu cara yang terbaik last kali. Cara awal kita gabungkan dan semua. Dan tak susah mana insyaAllah. Sebab dah ramai orang tulis tentang hadis-hadis da'i dan palsu yang popular, yang tersebar dalam masyarakat. English pun ada, Melayu pun ada, Arab lagi banyak. So sekarang ni di mana-mana kita dapat insyaAllah. Klik Yahoo, Google, cari, type boleh jumpa. Okay. Cuma kita kena recheck, double check itu je. Yang kedua pasal kalau kita dah tersilap sebut hadis kan, Allah mahu, saya dah sebut lah ustaz hari tu, saya cerita besar ni, itu tak apa. Kalau boleh kita ijaz balik, betulkan balik pada orang yang kita sebut. Kalau kita mampu ke tak mampu, tak apa, kita tinggalkan, yang akan datang kita prepare. Itu cerita dia. Sebab yang berada penting, kita kena hati-hati hadis ke tak hadis sebelum kita sebut. Lepas sebut tu yang susah, sebelum tu kita kena betul. Ada ke tak? Betul ke tak Nabi buat semua? So kalau ada sikap hati-hati macam ni, kita dah selamat lah. Tak sebut pun tak apa, banyak lagi benda kita boleh cakap, benda-benda baik yang tak payah sebut pun tak apa, kalau kita tak pasti. Okay? Jangan apa, jangan terlalu yakin, over confident sampai Nabi bersabda, Nabi bersabda, Nabi bersabda, Nabi bersabda, Nabi bersabda, Nabi bersabda. Banyak sangat keluar mulut kita terlepas. So kita kena ada sikap tu. Sebab tu sahabat Nabi dia ada sikap mengurangkan sebut hadis. Bukan sebabkan dia salah, bukan sebabkan dia buat, lepas tu dia takut tersilap, so dia kurangkan. Bila hakim nak sebut 20, sebut 10 dulu. Kalau dia sebut 10, sebut 5 dulu. Yang paling pasti, yang paling confirm, betul. Tak betul, jangan sebut. Kadang-kadang Quran sama enggak? Kadang-kadang Quran atau kadang-kadang Quran? Kena pasti dulu, yakin, baru sebut. Tak yakin, saya dengar ada sebut ni, saya pun tak pasti, mungkin Quran. So kena ada, kena ada. So dan insyaAllah kalau ada rezeki kita akan datang. Saya lebih berminat untuk kita buat program yang lebih panjang, ada bengkel ke, ada something kita boleh bagi input. Minggu depan saya dan sahabat-sahabat dari Pemuda Iman, kita buat dekat UAE, buat forum sesurah Yusuf. Tapi kalau buat hadis, kalau ada inisiatif daripada sahabat-sahabat sini dan sini, kita boleh datang dan kita boleh ceritakan. Sekurang-kurangnya kita boleh nyatakan bagaimana asas-asas pembelajaran hadis. Dia ada beza hadis dengan hadis. Okay. Ada orang ingat hadis ni macam hadis. Senang sangat ha? Dia boleh klik. Ini bukan soal klik. Ini soal kita belajar ada disiplin. Disiplin dia bukan semata-mata macam mata apa Ustaz Alam belajar hadis tapi tak boleh songkok. Dia songkok tu bukan disiplin belajar hadis. Dia amalan tradisi orang yang belajar hadis. Dia bukan disiplin ilmu tu. Okey, tak apa ada hari lain kita pakai songkok sebab orang nak orang lebih. Tak apa, tapi disiplin ilmu dia tak berkenaan dengan pakaian. Dia berkenaan dengan ilmu, disiplin. Saya pernah rentangkan sebentar masa 7 disiplin ilmu hadis. Ada sebentangkan 20, ada sebentangkan. So kita dapatkan disiplin ilmu hadis, dibedahkan supaya kita tak ditipu dan tak mudah untuk terpedaya. Alhamdulillah saya setakat tu lagi tak letih. Saya pun letih, saya pun letih tengah macam-macam cerita ni. Nanti balik, dia ingat apa tau. So feedback insyaAllah bagi kepada saya melalui yang sebutkan tadi. Dan jangan lupa yang last kali saya nak pesan, yang mana belum lagi tolong add saya. Saya ramai saya, kawan-kawan saya lebih ramai. So kalau boleh nak add tu, sentiasa kita bincang apa lah, nak add lepas tu tak tahu siapa datang lah yang mana kan. Okay. Anda Abdul Aziz nama saya, macam biasa. Tak ada nama samaran, tak ada letak Kiki Maru pun tak ada. Kemudian saya bangga dengan nama saya yang mak saya bagi. Kemudian gelaran Said pun tak ada, Haji pun tak ada. Gambar saya letak nama apa? Gambar saya letak yang terbaru, gambar saya pakai songkok duduk dekat studio TV9. So ada lah saya tengah duduk adjust hubung benda dalam telinga, hubung benda apa tak. So gambar tu lah. Okay, jumpa lagi insyaAllah rezeki. Saya suruh balik mengusir Allah lah. Ni banyak sangat ni kena edit. Ni untuk peribadi ke untuk peribadi? Yang rakam ni kami akan upload ke Foshare untuk ajar sahabat-sahabat yang datang pula. Pasti dia akan boleh. Dia dapat melayani. Mungkin-mungkin amalkan bagai